Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbuhu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhidah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Barakallahu fikum. Tayyib. Tayyib, kita lanjutkan terkait dengan syarah hadis. Barakallahu fikum. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari tindakan kila wa qala. Barakallahu fikum. Tayyib. Kila wa qala, barakallahu fikum. Kedua lafaz ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan kila wa qal ini adalah isim. Ya. Huma isman. Barakallahu fikum. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama lughah. Tayyib. Dengan alasan lidukhuli al-alifi wal-lam fihima, karena alif dan lam bisa masuk pada keduanya, al-qil wal-qal. Ya. Wahuma masdar qala yaqulu qawlan wa qilan wa qalan. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun yang lain berpendapat bahwasanya qila wa qal huma fi'lan. Keduanya adalah fi'il. Barakallahu fikum. Tayyib. Dengan alasan idza kana ismain, kalau keduanya adalah isim. Barakallahu fikum. Fa fihi tikrar fil kalam bila faidah. Ya. Maka di dalamnya ada pengulangan dalam ucapan dan itu kurang berfaedah. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Dari kedua pendapat ini yang lebih akrab pendapat yang mengatakan isim. Iya. Pendapat yang mengatakan isim dengan alasan tadi, karena bisa kemasukan alif dan lam dan dia bentuk masdar. Adapun atikrar, barakallahu fikum. Tayyib. Litakidil kalam. Adapun tikrar, pengulangan lafaz tersebut itu untuk menekankan. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan kila wa qal, qala At-Tabari, Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan fihi salasatu aujuhin. Fihi salah satu aujuhin. Terkait dengan larangan ini ada tiga sisi maknanya. Yang pertama, al-isyaratu ila kasratil kalami la yanfa. Ya. Jadi yang pertama, di dalamnya terdapat isyarah akan banyak bicara, banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Barakallahu fiik. Tayyib. Itu masuk dalam kategori qila wa qal. Ya. Barakallahu fiik. Tayyib. Yang kedua, hikayatu aqawilin nas. Hikayatu aqawilin nas. wal bahtsu anha, wal bahtsu anha, wala siyama al muhka anhu kariha dhalik, al muhka anhu kariha dhalik. Barakallahu fikum. Yang kedua maknanya adalah menghikayatkan ya ucapan-ucapan orang atau mencari-cari, barakallahu fikum, pernyataan-pernyataan tayyib, terlebih lagi dalam keadaan orang yang dihikayatkan ucapannya tadi tidak suka, barakallahu fikum. Itu juga masuk dalam kategori kilah wa qala. Ya, tayyib. Menukilkan ucapan-ucapan pernyataan orang lain, barakallahu fikum, tayyib, dalam keadaan yang dinukilkan tidak suka, atau barakallahu fikum untuk ya tujuan yang jelek, barakallahu fikum. Seperti apa? Namimah, mengadu domba, barakallahu fikum. Ketika dia datang ke si fulan, ngomong si Alan itu mengatakan demikian. Ketika dia datang ke si Alan, dia ngomong si fulan mengatakan demikian, barakallahu fikum. Ya, dengan maksud untuk mengadu domba. Itu namanya qilah wa qal. Yang ketiga adalah hikayatu ikhtilafin fi umurid din. Hikayatu ikhtilafin fi umurid din bighairi tasabbutin, bighairi tasabbutin fi naqlihi. Barakallahu fikum. Ya. Yang ketiga masuk dalam kategori qila wa qal, yaitu menghikayatkan perselisihan dalam masalah agama, barakallahu fikum. Ya, entah itu dalam masalah usul atau dalam masalah furu', masalah fiqih, barakallahu fikum, tanpa adanya sikap tasabbut. Ya. Mengecek terlebih dahulu apakah benar itu adalah pendapatnya si fulan. Ikhwan ya. Apakah benar itu adalah ucapannya si fulan, atau itu hanya sekedar lazimul qaul. Iya, dia tidak mengucapkan ucapan itu secara tegas, tapi itu hanya sebagai lazim. Iya, konsekuensi dari ucapannya, barakallahu fikum. Dan itu ada ahkamnya sendiri tentang menghukumi lazim sebuah qaul, barakallahu fikum. Iya. Baik. Jadi ketiga hal ini, barakallahu fikum, masuk dalam kategori qila wa qal. Dan semuanya dilarang. Ya. Tidak boleh banyak bicara dalam perbincangan yang tidak bermanfaat, barakallahu fikum. Baik. Apalagi setelah sholat isya ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk langsung istirahat, barakallahu fikum. Iya. Baik. Kecuali kalau perbincangannya itu adalah perbincangan yang bermanfaat, ya, murajaah, barakallahu fikum, ada ijtima', rapat, barakallahu fikum, ya, taib. Atau barakallahu fikum yang lainnya, perbincangan-perbincangan yang bermanfaat. Tapi kalau perbincangan barakallahu fikum, ya, ngomong ngalor ngidul, enggak jelas manfaatnya, itu dilarang. Barakallahu fikum, ya, taib. Apalagi ngomongin bola. Ya. Nanti malam itu pertandingan, ya, taib, kualifikasi Piala Dunia, gitu ya, negara apa? Jerman lawan Inggris, itu barakallahu fikum, taib, kayak prediksi itu skornya seri, nah, gitu ya, 0-0, barakallahu fikum, wah enggak, ya. Kalau saya 2-0 untuk Jerman, barakallahu fikum. Itu perbincangan yang tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Begitu juga terkait dengan menghikayatkan, ya, ucapan orang, barakallahu fikum, hati-hati. Apalagi barakallahu fikum dalam masalah al-a'rad wad-dima', Ya, dalam masalah kehormatan seseorang ataupun darah seseorang, hati-hati. Ikhwan ya. Baik. Kalian mungkin yang barakallahu fikum sering melapor kepada pihak musyrif, ya. Barakallahu fikum akhi fulan demikian dan demikian. Gitu ya. Barakallahu fikum. Fulan mengatakan demikian dan demikian, barakallahu fikum. Padahal barakallahu fikum, ya, ucapan itu barakallahu fikum tidak langsung kalian dengar. Cuman katanya barakallahu fikum. Iya, sehingga harus berhati-hati barakallahu fikum dalam menghikayatkan sebuah ucapan, apalagi terkait dengan kehormatan seseorang. Barakallahu fikum. Tayyib. Selanjutnya setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari tindakan idha'atul mal. Disebutkan oleh Imam As-Sunani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Subulus Salam, kata beliau, kasratul infak salah satu aujuh. Kasratul infak salah satu aujuh. Ya. Orang yang banyak mengeluarkan hartanya itu ada tiga sisi. Yang pertama, al-infaq fil wujuhil mahmudah. Al-infaq fi wujuhil mahmudah syar'an. Ya, syar'an. Barakallahu fikum. Hadza matlubun. Ma lam yafut haqqan akhar. Barakallahu fiik. Ya. Tayyib. Yang pertama, orang yang banyak sering mengeluarkan hartanya namun untuk sisi-sisi yang barakallahu fiikum terpuji. Ya. Seperti barakallahu fiikum, ya, dia keluarkan hartanya barakallahu fiikum untuk sedekah. Ya. Dia keluarkan hartanya barakallahu fikum untuk membantu saudara-saudaranya yang mengalami kekurangan, ya, dana dalam belajar barakallahu fikum, atau kitab, ya, nggak punya kitab barakallahu fikum, antum lihat teman di sebelah antum kok pakai fotokopian ya akhi, ada bul mufrodnya, iya ini soalnya uangnya nggak cukup. Cukupnya cuma fotokopi. Tayyib. Jangan khawatir. Antum ambil di toko. Ana yang bayar. Tayyib. Ada ya? Barakallahu fikum. Antum data. Teman-teman yang enggak punya kitab Adabul Mufrad. Yang enggak mampu. Ya. Bilang. Ana yang tanggung. Barakallahu fikum. Itu namanya apa? Infak. Ya. Fi wujuhil mahmudah. Barakallahu fikum. Yang demikian. Itu disyariatkan. Selama barakallahu fikum tidak menghilangkan hak orang lain. Barakallahu fikum. Ya. Jadi misal ada seorang suami, masya Allah, suami ini barakallahu fikum, dia seorang laki-laki yang memang senang masalah infak. Gitu ya. Kalau ada ikhwah yang butuh bantuan, dia kasih barakallahu fikum. Ada ikhwah lagi yang barakallahu fikum sedang ya mendapatkan musibah, dia kasih terus. Ada orang-orang yang memang punya karakter seperti itu, gampang sekali dalam mengeluarkan uang dalam keadaan barakallahu fikum ya tayyib. Terkadang dia lupa ya dengan apa, anak dan istrinya barakallahu fikum ya tayyib, belum dia kasih nafkah tayyib. Maka ini barakallahu fikum perkara yang salah. Iya. Nafkah kepada anak dan istri hukumnya wajib. Infak dan sedekah kepada saudara yang membutuhkan hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum jangan disalahpahami atau jangan salah dalam penerapannya. Iya, baik. Yang kedua, barakallahu fikum, al-infaq fil wujuhil mazmumah. al-infaq fil wujuhi al-madhmumah, mengeluarkan harta untuk sisi-sisi yang tercela. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Syar'an yang dia itu tercela secara syariat, fa hadza muharram. Ini diharamkan. Barakallahu fikum. Ya. Ada memang tipe-tipe manusia yang seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau dimintai infak, Pak, untuk pembangunan masjid, ya. Barakallahu fikum. Lain kali, Pak, gitu ya. Atau oh iya, dia kasih 5.000. Ini, Pak, ada uang 1.000 rupiah, ya. Hai, barakallahu fikum. Soalnya yang di dompet ini merah semua. Gitu ya. Barakallahu fikum. Giliran ada lagi yang masuk, Pak. Insyaallah kampung akan mengadakan memanggil Roma Irama, ya, untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, Roma Irama, saya suka itu orang. Gitu ya. Dia kasih ini uang 1 juta. Barakallahu fikum. Barusan orang minta infak bangun masjid, dia kasih 1.000. Barakallahu fikum, giliran iya manggil Roma Irama, dia kasih infak 1 juta. Barakallahu fikum. Ya, baik, ini termasuk haram. Barakallahu fikum. Baik. Yang ketiga, al-infaq fil mubahat. Al-infaq fil mubahat. Wahwa qisman. Wahwa qisman. Baik. Berinfak dalam perkara-perkara yang mubah, ya. Sering dia mengeluarkan hartanya untuk perkara yang mubah. Itu ada dua macam. Yang pertama, tayyib, ma yaliku bihalil munfiq au biqadri malihi au biqadri malihi. Barakallahu fikum. Tayyib. Fahadha laysa bi'idha'atin wala israfin. Ya, barakallahu fikum. Ayat. Yaitu dia banyak mengeluarkan hartanya untuk perkara-perkara yang memang layak untuk dia, barakallahu fikum, dan sesuai dengan kadar harta yang dia miliki. Maka yang demikian tidak masuk dalam kategori menghambur-hamburkan harta, barakallahu fikum, atau berlebih-lebihan. Iman ya? Baik. Karena memang barakallahu fikum manusia dari sisi barakallahu fikum level ya, kehidupannya kan beda-beda. Ya dah? Ada orang yang memang papan atas levelnya barakallahu fikum, ada orang yang menengah gitu ya. Ada orang yang kelas bawahan. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sehingga masing-masing level tadi barakallahu fikum, kalau dia menggunakan hartanya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dia, barakallahu fikum, itu tidak termasuk israf. Ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Ya, kalau kita mungkin barakallahu fikum, ya cukup menggunakan baju kaos yang harganya barakallahu fikum 30.000, 35.000, 15.000-an ya, yang 10.000 3 barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Tapi ada orang-orang yang memang dia levelnya itu papan atas barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Yang baju kaosnya itu dengan harga 200.000. Barakallahu fikum. Bagi kita, wa hadza idaatul mal ya akhi. Gitu ya. Bagi dia, lah. Kenapa ya, Ikhwan? Iya, uang 200.000 bagi dia kayak beli gorengan di toko pondok sana, barakallahu fikum. Ya, enggak ada artinya bagi dia 200.000 tadi, barakallahu fikum. Baik. Paham, Ikhwan ya? Itu sesuai apa? Dengan level iya, kehidupan dia. Barakallahu fikum. Itu tidak termasuk barakallahu fikum apa? Idha'atul mal. Selama memang pakaian tadi dia butuhkan. Kecuali kalau pakaian tadi barakallahu fikum, iya, tidak dia pakai. Iya, cuman dia jalan-jalan di mall, lihat, "Weh, ada kaos keren ini, gitu ya. Barakallahu fikum. Dia suka dengan warnanya, dengan motifnya, barakallahu fikum. Berapa mas bro harganya? Gitu ya. Oh, ini harganya 250 mas. Iya, saya ambil 3 ya. Yang warna merah, hitam, sama kuning. Hei, barakallahu fikum. Sampai di rumah dia tidak pakai. Dia simpan di dalam lemari begitu saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Cuma senang koleksi begitu saja. Itu namanya apa? Idhaatul mal. Tapi kalau dia bagikan ke santri-santri Al-Bainah yang dalam lemari tadi itu, masya Allah. Ya, itu namanya infak fi wujuhil mahmuda. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang kedua, barakallahu fikum. Fima la yaliku bihi urfan. Fima la yaliku bihi urfan. Dia mengeluarkan hartanya dalam jumlah yang sering dan banyak sesuatu yang tidak layak bagi dia secara uruf, kebiasaan masyarakat. Barakallahu fikum. Fa in kana lidaf'il mafsadah imma hadiratan au mutawaqqi'atan, barakallahu fikum, fadhalika laisa bi israf. Ya, fadhalika laisa bi israfin. Wa illa fal jumhur ala annahu israf. Wa illa fal jumhur ala annahu israf. Barakallahu fikum. Ya, dia mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak layak secara kebiasaan masyarakat bagi dia. Barakallahu fikum. Kalau itu digunakan untuk menolak mafsadah, ya, baik mafsadah yang hadirah, yang akan hadir, barakallahu fikum, atau mafsadah yang sudah terjadi pada dia, barakallahu fikum, ya, maka ini tidak termasuk israf. Tetapi kalau tidak ada mafsadah, dia menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak layak bagi dia, itu baru namanya israf menurut jumhur para ulama. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Tayyib. Masuk dalam kategori ini barakallahu fikum adalah apa? Syurbuh ad-dukhan. Ya. Masuk dalam kategori idha'atul mal wa israf adalah syurbuh dukhan. Apa itu? Minum asap. Ya. Apa maksudnya minum asap? Hah? Smoking. Ya, merokok. Barakallahu fikum. Ya. Itu merupakan bentuk atau salah satu contoh idha'atul mal. Barakallahu fikum. Ya. Dia menghambur-hamburkan hartanya tadi barakallahu fikum untuk sesuatu yang tidak layak, tidak pantas bagi dia. Ya. Barakallahu fikum. Merokok itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Ingat ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Hanya menimbulkan mudarat yang murni, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Merokok itu hanya barakallahu fikum ya paling memberikan ya sedikit kepuasan saja. Gitu ya. Tayyib. Katanya rokok itu apa? Pria punya selera. Jadi kalau laki-laki enggak merokok itu kurang laki-laki, kurang jantan katanya. Barakallahu fikum. Iya, tidak benar. Banyak juga sekarang perempuan yang merokok. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Sehingga merokok itu bukanlah simat, bukanlah tanda dari sebuah kejantanan atau kesatriaan. Ingat ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu rincian dari Imam As-Sanani tentang bentuk idha'atul mal yang terlarang. Ya, barakallahu fikum. Itu pada poin yang kedua dan yang ketiga. Barakallahu fikum. Tayyib. Selanjutnya di situ beliau menyebutkan beliau juga melarang kathratus su'al. Ya. Kathratus su'al. Tayyib. As-su'alu huna imma su'al lil mal au anil mushkilat minal masail. Barakallahu fikum. Yang dimaksudkan dengan banyak soal, yang pertama adalah yaitu banyak meminta harta, ya, sering minta-minta, barakallahu fikum. Tayyib. Atau ya, banyak bertanya. Barakallahu fikum. Au majmu'il amrain, atau kedua-duanya. Iya, masuk dalam larangan. Banyak atau sering minta-minta harta kepada orang, atau sering bertanya. Barakallahu fikum. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang barakallahu fikum ya bikin jengkel orang. Gitu ya. Tayyib. Dikit-dikit tanya, dikit-dikit tanya. Barakallahu fikum. Iya. Setiap urusan yang dilakukan oleh temannya dia tanyakan. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu tercela. Barakallahu fikum. Wa huwa aula. Iya. Dan memasukkan kedua hal ini itu yang lebih utama. Tayyib. Disebutkan oleh Imam As-Sunani dalam Subulus Salam. Iya. Artinya masuk dalam kategori larangan, sering minta-minta kepada orang lain, dan juga sering bertanya. Iya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, barakallahu fikum, baik itu dalam perkara urusan dunia ataupun urusan agama. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun yang lainnya itu sudah kita jelaskan. Ya, man ul wahad, dan itu yang menjadi syahid yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari, artinya apa? Barakallahu fikum, tidak mau menunaikan kewajiban tapi minta haknya orang lain. Barakallahu fikum. Ya, baik. Nah, itu salah satu sifatnya orang bakhil. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Hukukul umahat artinya durhaka kepada ibu. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah mengubur anak wanita hidup-hidup. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang terakhir ini barakallahu fikum itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Iya. Kebiasaan orang-orang jahiliyah. Karena memang saat itu barakallahu fikum jenis kelamin wanita itu tidak ada harganya. Ya. Jadi wanita sebelum kedatangan Islam barakallahu fikum itu tidak ada harganya sama sekali. Ya. Hanya diposisikan barakallahu fikum sebagai apa? Sebagai pemuas hawa nafsu atau sebagai pelayannya saja. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga sebagian orang, ya orang tua, kalau yang lahir adalah anak perempuan, dia sangat merasa malu sehingga anaknya tadi dikubur hidup-hidup, dan itu dilarang. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Adapun untuk zaman saat ini barakallahu fikum, kasus yang demikian sudah ya sangat jarang terjadi, walaupun terkadang juga terjadi, khususnya pada kasus LKMD. Gitu ya. Baik. Arifan, wanita-wanita yang hamil dahulu sebelum menikah barakallahu fikum. Sehingga apa? Dia aborsi itu anaknya. Iya, dia gugurkan kandungannya. Itu masuk barakallahu fikum dalam kategori mengubur anak hidup-hidup. Itu perkara yang dilarang. Barakallahu fikum. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.